money on the beat. Empat 20 tiap hari seminggu. Kegalauan ini bikin rusak sistemku. Ku tulis puisi untuk habiskan waktu. Hip-hop jadi passionku. Empat 20 tiap hari seminggu. Kegalauan ini bikin rusak sistemku. Ku tulis puisi untuk habiskan waktu. Hip-hop jadi passion. Kau gak bisa bayangkan apa yang ku rasakan. Mengalir dalam darahku selalu di pikiran. Inilah perasaan cinta pada gerakan. Selalu waspada di mana kakiku berjalan. Neta, gak ada dusta, semuanya nyata. Ku juga berjuang dari nolaku juga. Maria di udara, ku tak pernah putus asa. Berjalan dan melayang keliling dunia kata dia. Di jalan ini gak bakal sampai kalau gak gigi. Gak ada uang di dompet tapi ku terus berlatih. Jualin produk, produksi gak kenal latih. Jual kemana aja asal bisa gapai mimpi. 420 tiap hari seminggu. Kegalauan ini bikin rusak sistemku. Ku tulis puisi untuk habiskan waktu. Hip-hop jadi passionku. 420 tiap hari seminggu. Kegalauan ini bikin rusak sistemku. Ku tulis puisi untuk habiskan waktu. Hip-hop jadi passionku. Bikin relax, kadang di atas, kadang di bawah. Terus bakar lagi sampai rasa bosan ini musnah. Gak kebayang bertahun udah berjalan. Hip-hop yang ku cinta kini jadi pekerjaan. Berawal dari hobi rap ku adalah cerita. Semua yang ku alami ku tuangkan dalam karya. Ku jaganya tak tiap sajakan ku tulis. Esensi rasa cinta ini gak akan pernah habis. Ku jual CD dari lokal sampai keluar. Ku jual ke Jepang album kelima ku keluar. Meskipun banyak orang yang terus mengejek, ku terus berjalan lurus ikuti track. 420 tiap hari seminggu. Kegalauan ini bikin rusak sistemku. Ku tulis puisi untuk habiskan waktu. Hip-hop jadi passionku. 420 tiap hari seminggu. Kegalauan ini bikin rusak sistemku. Ku tulis puisi untuk habiskan waktu. Hip-hop jadi passionku. 420 tiap hari seminggu. Kegalauan ini bikin rusak sistemku. Ku tulis puisi untuk habiskan waktu. Hip-hop jadi passionku. 420 tiap hari seminggu. Kegalauan ini bikin rusak sistemku. Ku tulis puisi untuk habiskan waktu. Hip-hop jadi passionku.